Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bersama pembahasan kitab Usulus Sunnah lil Imami Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai pada pembahasan azab kubur. Selesai? Barangkali selesai azab kubur ya kemarin. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Berkata al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, wal imanu bi syafa'atin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa bi qaumin yakhrujuna minan nar ba'dama ihtaraku wa saru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama jaa fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa Allah innama huwa al imanu bihi wat tasdiqu bihi. Al Imam Ahmad rahimahullah mengatakan di antara pokok-pokok akidah ahli sunnati wal jamaah, dan ini diantara pokok-pokok yang diingkari oleh ahlu dholal, oleh orang-orang yang menyimpang, yaitu ahlu sunnati wal jamaah mengimani syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara pokok akidah ahli sunnati wal jamaah mengimani semua syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, semua jenis syafaat Rasul. Ya. Ada sebagian manusia yang mengingkari semua syafaat Rasul. Ada sebagian lagi yang mengingkari sebagian dari syafaat Rasul. Adapun ahlus sunnati wal jamaah mengimani semua jenis syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan kita bahas. Di antara syafaat Nabi alaihi salatu wassalam yang diingkari oleh ahlu dholal seperti orang-orang khawarij adalah bahwasanya di antara syafaat Nabi alaihi salatu wassalam ya, Allah terima untuk kaumin, suatu kaum yakhrujuna minan nar. Ada kaum yang keluar dari neraka, Allah keluarkan dari neraka. Ba'dama ihtaraku, setelah mereka ini terbakar, diadab di dalam neraka, wasaru fahman, dan sudah menjadi arang. Berarti mereka ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Kalau orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka ya meyakini ahlul kabair, pelaku dosa besar, kafir, yakni kekal di dalam neraka, tidak mungkin keluar. Jadi berita yang seperti ini mereka tidak imani. Subhanallah. Padahal telah sahih berita dari Nabi alaihi salatu wasalam tentang suatu kaum yakhrujuna minan nar, keluar dari neraka, ba'dama ikhtaraku, sesudah mereka ini terbakar, wasaru fahman, dan sudah menjadi arang. Tetapi kemudian dengan rahmat Allah, dengan fadlullah, mereka dikeluarkan. Fayu'maru bihim ila nahrin. Kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam sungai. Ala babil jannah. Di pintu sorga. Kama ja'a fil azhar. Sebagaimana datang dalam riwayat yang sahih. Maka mereka kembali lagi menjadi segar. Mereka hilang semua uyub, cacat-cacat yang telah mereka rasakan di dalam nar, yang tadinya sudah menjadi arang, kembali lagi sempurna tubuh mereka setelah masuk ke dalam sungai di pintu sorga. Dan ini semuanya terjadi sekehendak Allah, kaifa syaa Allah wa kama syaa Allah, semua dengan kehendak Allah. Dan ketika kita mendengar berita-berita ini, kewajiban kita hanya satu. Apa itu? Innama huwal imanu bihi. Kewajiban kita adalah mengimaninya. Wa tasdiqu bihi. Dan kita membenarkan berita-berita tersebut. Ya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini salah satu prinsip. Termasuk pokok akidah ahli sunnati wal jamaah adalah mengimani semua jenis syafaat Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk syafaat untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka, wasaru fahman, dan sudah menjadi arang, dikeluarkan lagi. Dikeluarkan dari neraka, fa dakhalu al jannah, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ya. Berkata Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, fasyafa'atu sabitatun linnabiyyi alaihi salatu wassalam. Syafaat itu betul-betul ada. Dan diantara yang memintakan syafaat, memberi syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, apa itu syafaat? Asyafa'atu, asyafa'ah, itu maknanya fil lughah di dalam bahasa adalah talabul khair lil ghair. Hadza makna syafa'ah. Talabul khair lil ghair. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Ini makna apa? Syafa'at secara bahasa. Diambil dari kalimat asy-syafa'u. Asy-syaf'u artinya genap. Lawan dari witir. Kalau witir apa? Ganjil. Ya. Yeah. Kenapa demikian? Karena ada seorang yang meminta. Ya, yeah, seperti dalam kehidupan dunia, ya. Yeah. Ada seorang datang melamar pekerjaan sendiri, dia minta. Tidak diterima. Gagal. Kemudian datang orang yang membantu. Barangkali kerabat dekat orang yang diminta tadi, ya. Datang ke sana minta tolong diterima orang ini. Yang tadinya sendiri meminta, berapa orang sekarang yang minta? 2 orang. Ya. Jadi syafaat itu diambil dari kalimat asy-syafa'u yang maknanya genap. Ubiddul witri, lawan dari kalimat apa? Witir. Dan di dalam kehidupan dunia syafaat ini, ya, maknanya adalah talabul khair lil ghair. Ya. Meminta kebaikan untuk orang lain. Dan kita dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya untuk ya, membantu saudara kita walaupun bentuknya hanya sekedar syafaat. Naam. Isfa'u fal tu'jaru. Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam. Isfa'u. beri syafaat, fal tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahala. Kadang kita tidak bisa membantu saudara kita dengan harta, terkadang kita tidak bisa membantu dengan, kecuali hanya lisan saja. Tetapi terkadang bantuan berupa lisan itu sangat besar manfaatnya. Ya. Ada seorang anak, ya, toib daftar di pondok, tidak ada yang diterima, misalnya. Tidak ada yang diterima karena penuh dan misalnya. Padahal anak ini punya kemampuan. Toib, antum coba bantu. Ditelepon pengurus pondok, tolong ini ada anak, tolong diterima, tolonglah diterima. Dengan sebab itu diterimalah anak ini, dan ternyata Allah Jalla wa'ala memberikan kebaikan. Allah berkahi anak ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia dalam belajar, sehingga dia bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat kepada orang lain. Tayyib, kira-kira orang yang tadi membantu dalam bentuk lisan mendapatkan pahala tidak? Mendapatkan pahala. Banyak dia mendapatkan pahala. Jangan kita merasa tidak bisa berbuat walaupun hanya sekedar syafaat. Ya, syafaat bisa diterima, bisa ditolak. Kita jangan khawatir kalau syafaat kita ditolak. Ya memang namanya syafaat bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan contoh. Sebaik-baik contoh beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ada dua orang suami istri budak, budak dua-duanya, ya. Barirah dan Mughith. Yang wanita namanya Barirah, yang laki-laki namanya apa? Mughith. Tetapi yang antik dari kedua orang suami istri ini, ya, Al-Mughith, sang suami sangat cinta kepada apa? Istrinya. Tetapi sang istri tidak suka sekali dengan apa? Suaminya. Tapi masih terus bersama. Sampai kemudian Barirah dibebaskan. Jadilah dia seorang yang merdeka. Ya. Dan kalau ada dua orang budak, suami istri, ya, kemudian sang istri ini apa? Merdeka. Maka dia diberi pilihan. Mau terus dengan suaminya atau apa? Ya, atau sudah pisah. Ya. Ternyata Barirah ini, ya, memilih untuk tidak bersama dengan suaminya. Sampai kejar-kejaran. Jadi yang ini membenci, yang ini sangat apa? Sangat suka. Sampai akhirnya Mughith datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, tolong saya. Ya. Tolong agar siapa? Barirah masih mau sama Mughith. Sampai kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, ini namanya syafaat, ya atau tidak? Diminta tolong. Yang minta tolong siapa? Budak. Tidak tanggung-tanggung ini budak. Minta tolong kepada Afdalul Anbiya wa Rusul, Sayyidul Mursalin. Diminta tolong dalam urusan keluarga ini. Nabi pun alaihi salatu wassalam, ya, meminta kepada Barirah, ya, untuk, yakni kalau kamu masih mau, cobalah dengan siapa? Mughith. Barirah kemudian berkata, ya Rasulullah, ini perintah atau saran? Kalau perintah beda urusannya. Ya. Kalau itu syariat, ya sudah. Namanya syariat, ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Tetapi Nabi mengatakan ini saran kalau kamu mau. Kalau tidak ya tidak. Hanya saran saja. Ya, kalau kamu masih mau. Ternyata tidak mau. Ya sudah. Pisah antara Mughith dan siapa? Barirah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam dunia ini demikian makna syafaat. Ya. Tapi tentunya syafaat yang ada di akhirat nanti berbeda dengan syafaat yang ada di mana? Di dunia ini berbeda. Ya. Kalau syafaat yang ada di akhirat itu semuanya milik siapa? Allah Jalla wa'ala. Semua milik Allah. Dan hakikat syafaat adalah doa. Permohonan kepada Allah. Bisa diterima, bisa tidak. Dan orang yang akan memintakan syafaat tidak bisa memintakan syafaat illa min ba'di idznin min Allah. Kecuali sesudah izin dari Allah Jalla wa'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Kalau di dunia enggak perlu izin-izinan. Ya. Ya. Seorang raja mau menghukum mati rakyatnya. Sang istri datang marah-marah kepada siapa? Sang raja. Jangan, jangan dibunuh. Kalau dibunuh saya minta cerai misalnya. Ketakutan sang raja. Ya sudah, enggak usah saya. Syafaat atau bukan ini? Syafaat. Minta izin atau tidak meminta syafaat? Enggak minta izin, langsung saja. Ya, bahkan dengan ancaman lagi. Maka sang raja ini terpaksa. Ya. Ya. Beda dengan syafaat yang ada di akhirat nanti. Semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi pun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diberi izin oleh Allah Jalla wa'ala. Setelah diberi izin. Dan bukan karena Allah butuh. Bukan pula Allah terpaksa, tidak. Tetapi Allahu Jalla wa'ala menerima permohonan Nabi alaihi salatu wassalam untuk menampakkan, di antara hikmahnya, menampakkan kemuliaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluk. Ya. Bukan karena Allah terpaksa. Ya. Bukan karena Allah Jalla wa'ala ya, membutuhkan kepada hambanya. Tidak. Beda dengan syafaat di dunia. Karena takut, karena butuh, karena ingin imbalan, diterima syafaat. Wabillahi taufiq. Ini makna syafaat fil lughah dan juga syafaat yang ada di hari kiamat nanti. Dan kita ahlu sunnati wal jamaah meyakini semua jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan syafaat Nabi itu ada dua macam. Syafaat khasah, syafaat yang apa? Khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak ada bagi nabi-nabi yang lain. Dan ada syafaat yang kedua, yaitu syafaat amah, syafaat yang sifatnya umum, bukan hanya nabi saja. Ada berapa jenis syafaat? Dua macam. Syafaat yang pertama syafaat khasah, khusus. Dan yang kedua syafaat amah, umum. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Syafaat khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam diantaranya. Nah, ada tiga syafaat khusus yang itu hanya Nabi saja yang Allah terima dan Allah izinkan. Yang pertama adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, yaitu syafaat, kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, wahiyya fi arasati yaumil qiyamah, yaitu di hari kiamat nanti di padang mahsyar, hinama yastaddu bin nasil haul, ketika manusia mendapatkan kesusahan, wa yadhabuna ila adam, manusia ketika itu tidak ngerti dan belum tahu keputusan untuk mereka, belum ada hisab, tidak ada keputusan, belum ada keputusan dan kejelasan. Matahari didekatkan kepada manusia ketika itu sampai keluar arok, keluar keringat, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, ada yang sampai menutupi mulut-mulut mereka. Di saat manusia ini dalam keadaan demikian berat, yadhabuna ila adam, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Apa maksud datang kepada Nabi Adam? Mohon kepada Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam, tolong wahai Adam, mintakan kepada Allah Jalla wa'ala untuk manusia urusannya diselesaikan. Segera dihisab. Tetapi Adam tidak mau. Beliau mengatakan, maksudnya Allah Jalla wa'ala murka pada hari ini. Dengan kemurkaan yang belum pernah Allah murka sebelum ini. Dan tidak akan murka lagi seperti ini sesudahnya. Dalam keadaan manusia datang kepada Nabi Adam menyebutkan keutamaan Adam. Wahai Adam, Allah engkau ciptakan, atau Allah menciptakan engkau. Nah, engkau Allah ciptakan. Biyadai, dengan kedua tangannya. wa asjada laka malaikatahu, dan Allah Jalla wa Ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk sujud kepadamu. Yakni keutamaan siapa? Adam alaihi salatu wasalam. Tetapi Adam tidak mau. Bahkan menyampaikan uzur. Ya. Menyampaikan uzur, menyebutkan bahwasanya beliau melakukan dosa yang dengan sebab itu kemudian manusia diuji, dikeluarkan dari jannah. Kemudian Adam alaihi salatu wasalam memerintahkan manusia untuk pergi kepada Nuh. Suma ila Nuh. Pergilah manusia kepada Nabi Nuh. Suma ila Ibrahim. Suma ila Musa. Suma ila Isa. Para nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semua didatangi oleh manusia. Namun semuanya menyampaikan uzur. Menyampaikan uzur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang. Hadisnya sangat panjang, bisa dibaca dalam Sahih Muslim. Sumayantahi al-amru ilan nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sampailah manusia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Yani untuk mengajukan syafaat. Meminta syafaat kepada Allah. Meminta. Karena syafaat itu milik siapa? Allah. Bukan milik Nabi. Fayaqulu, maka Nabi ketika itu mengatakan ana laha, saya yang berhak. Wa yadhhabu fayakhiru sajidan, maka Nabi pun pergi. Yakhiru sajidan, beliau sujud tahtal arsh, sujud di bawah arsh, tawilan, dengan sujud yang sangat lama, enggak tahu berapa lamanya. Allah yang Maha tahu. Wa yahmadullah, dan ketika itu Nabi memuji Allah, menyanjung Allah, bima hamida, dengan sanjungan-sanjungan la ya'rifu hal an, yang Nabi tidak tahu saat beliau menyampaikan hadis ini. Saya ketika itu pada hari kiamat memuji Allah dengan pujian-pujian yang saya tidak tahu saat ini. Tidak tahu apa yang akan beliau ucapkan ketika itu. Yang jelas pujian sanjungan yang Allah ajarkan kepada nabinya ketika itu. Wa innama yulhimuhullah. Ketika itu Allah memberikan ilham kepada Nabi alaihi salatu wasallam fi dzalikal waqt, di waktu itu. Baru setelah Nabi sujud dengan sujud yang lama, yuqalu lahu, dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, irfa' ra'sak, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta maka akan diberi, wasfa' tusyafa', sampaikanlah permohonan, sampaikanlah syafaat, akan diterima syafaatmu. Baru kemudian apa? Ya, setelah diberikan izin, Nabi meminta, memohon kepada Allah. Ini betul-betul saat itu. Ya, tampak kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun tidak memiliki syafaat. Nabi tidak memiliki syafaat. Nabi tidak bisa memohon kepada Allah illa ba'da idznihi, kecuali sesudah izin dari Allah Jalla wa Ala, seperti dalam firman Allah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Hadhihi minal ayat. Ini syafaat yang pertama, ma'asyiral muslimin, yang khusus dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi Ibrahim tidak, Nabi Adam, Musa, Nuh, Isa, tidak ada yang bisa. Dan semuanya tidak mau menyampaikan uzur ya, kepada manusia. Inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, yang disebut di dalam doa ba'dal adzan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Maqaman mahmuda, yang dimaksud adalah syafaat ini. Syafaat Nabi alaihi salatu wasallam untuk ahli al-arsat. Untuk manusia di mahsyar ketika itu. Wabillahi taufiq. Bismillah. Syafaat khusus yang kedua. Yang itu hanya Nabi alaihi salatu wasallam saja. Yang Allah izinkan. Adalah syafaat Nabi alaihi salatu wassalam untuk ahlul jannah. Untuk ahlul jannah masuk ke dalam jannah. Syafaat Nabi alaihi salatu wassalam untuk ahlul jannah agar masuk ke dalam apa? Jannah. Yeah. As-syafa'atu li ahlil jannati fil idni lahum fi dukhuliha. yakni ketika orang-orang yang beriman sudah melewati sirat dan sudah melewati qantarah. Qantarah yakni tempat di antara surga dengan sirat, dengan jembatan. Di qantarah itu nanti akan ada qisas. Qisas di antara kaum mukminin. Jadi di antara kaum mukminin yang sudah menyeberang sirat dikisos lagi oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga akan bersih semua beban-beban dan tanggungan antara kaum mukminin, dan dicabutlah segala rasa hasad, kedengkian dalam kulub kaum mukminin. Ketika kaum mukminin sudah berada di pintu jannah, sudah berada di pintu jannah, ternyata pintu jannah ditutup, tidak ada yang bisa masuk. Maka manusia datang kepada Adam alaihissalatu wassalam, meminta kepada Adam untuk memohon dibukakan pintu jannah. Tetapi Adam menolak, bahkan melemparkan kepada yang lain, kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau kemudian datang, yakni diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Beliau datang kepada pintu sorga, ditanya oleh malaikat penjaganya, mana anta, siapa engkau? Saya Muhammad. Kemudian malaikat mengatakan, saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu sorga yang pertama kali kecuali untuk engkau. Maka dibukalah pintu jannah untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi masuk ke dalam jannah, diikuti oleh para nabi, para rasul, kemudian kaum apa? Mukminin. Ini syafaat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang itu adalah khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang ketiga, dan ini khassah khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, adalah syafaat Nabi alaihi salatu wassalam untuk pamannya Abu Talib. Untuk pamannya Abu Talib. Ya. Abu Talib mati di atas kekufuran, di atas millah Abdul Muttalib, di atas millah kufriyah. Ya. Dan kita tahu bagaimana kisah kematian Abu Talib. Di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Ya. Nabi SAW mengatakan, kul ya ammi la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang kalau engkau mengucapkan, aku akan bela engkau di hadapan Allah. Namun di sampingnya ada Abu Jahal. Bahayanya berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Bahayanya mujalasah dengan ahli ahwa, wa ahlul bidah, wa ahlul ma'asi, wa ahlul kufur. Di sampingnya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, diingatkan bapak-bapaknya, nenek moyangnya. Kamu membenci Abdul Muttalib, bapakmu. Kamu membenci agama nenek moyangmu. Goyah Abu Talib. Sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Diingatkan lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tak putus asa Nabi mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Diulangi lagi oleh Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Luar biasa. Semangat Nabi alaihi salatu wassalam untuk kebaikan pamannya. Namun hidayah di tangan Allah Jalla wa'ala, bukan di tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, orang yang engkau cintai sekalipun tidak bisa. Tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Iya. Akhirnya Abu Talib mati dan dia mengucapkan huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas millah Abdul Muttalib. Di akhir ucapan dia dalam kehidupan dunia, dia mengatakan dia tetap berada di atas agama nenek moyang. Mata alal kufri, mati di atas kekafiran. Hadza Abu Talib. Dan pada asalnya orang kafir tidak mungkin mendapatkan apa? Syafaat, tidak ada. Tetapi ini khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, diterima syafaat beliau untuk pamannya, tetapi bukan syafaat untuk mengeluarkan dia dari neraka, tidak. tetapi fi takhfifil azab, untuk meringankan apa? Azab. Itu saja. Karena pembelaan dia kepada Nabi atau yakni taib, orang kafir itu juga bertingkat-tingkat kekafirannya. Taib, yang paling parah adalah munafiqun. Orang-orang apa? Munafik. Aslinya kafir tetapi menampakkan apa? Islam. Maka mereka orang-orang munafik dalam ayat dikatakan fid darkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga ya, darokat ya, ke bawah. Yang paling bawah adalah apa? Al-munafiqun. Dan yang paling ringannya adalah pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang paling ringan ini ya, disebutkan di dalam hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga yang lain ya. Nabi alaihi salatu wassalam memintakan syafaat untuk pamannya Abu Talib. Fayukhrijuhullahu min ghamaratin min nar ila dhahdah. Yang tadinya Abu Talib berada di dalam apa namanya lingkupan api ya, kemudian diangkat ila dhahdah, di permukaan neraka. Itu pun yaghli minha dimaghuhu ya. Dengan sebab itu pun otaknya mendidih. Ini orang yang paling ringan azabnya di mana? Di neraka. Dan tidak akan keluar selama-lamanya. Ya. Wabillahi taufik. Adapun ahlul iman meskipun masuk ke dalam neraka tetapi masih memiliki iman walaupun seberat apa? Zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Melihat hasilnya dikeluarkan. Termasuk tadi yang kita sebutkan. Ahlul kabair, pelaku dosa besar, yukhrajun, dikeluarkan. Di antaranya dengan syafaat. Baik, semoga bisa difahami. Ini tiga syafaat yang merupakan kekhususan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah syafaatul uzma, syafaat Nabi alaihi salatu wassalam untuk ahlil mahsyar. Ya. Yang kemudian dengan sebab itu ya, terjadi hisab, dimulailah hisab. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi alaihi salatu wassalam untuk ahlil jannah, agar mereka bisa masuk ke dalam jannah. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi alaihi salatu wassalam li ammihi, untuk pamannya Abi Talib. Na'am. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dan ini sekali lagi khusus untuk siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang kafir ya, tidak ada syafaat yang diterima untuk mereka. Wabillahi taufiq. Adapun syafaat-syafaat yang lain ya, maka bukan hanya Nabi alaihi salatu wassalam saja. Malaikat juga memberikan syafaat sesudah izin dari Allah. Para nabi, para rasul juga demikian memberikan syafaat sesudah izin dari Allah Jalla wa'ala. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid juga diberi oleh Allah Jalla wa'ala untuk ya, memintakan syafaat, memberi syafaat. Anak-anak yang mati qablal bulugh, sebelum balik, juga memintakan syafaat untuk kedua orang tuanya. Semuanya ba'dal izin, semuanya sesudah izin dari Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan ada orang tua yang telah diputuskan oleh Allah untuk masuk dalam neraka. Jadi sudah diputuskan min ahlin nar. Tetapi kemudian anaknya yang mati sebelum baligh memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Karena anaknya masuk surga. Memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar orang tuanya tidak dimasukkan dalam neraka. Mohon. Terus mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala ya, memasukkan ya, kedua orang tua anak ini ke dalam surga bersama dengan dia. Wabillahi taufiq. Ini juga diantara dalil ya, ada syafaat yang lain. Kalau syafaat selain tiga tadi, na'am, itu syafaat yang sifatnya ada? Am, umum. Bisa para malaikat, ya, para nabi, para rasul, as-siddiqun, as-suhada, as-salihun. Ya. Wabillahi taufiq. Baik. Dan masih ada pembahasan-pembahasan yang lain, ya, tentunya terkait dengan syafaat yang sifatnya umum. Ada banyak dalil yang mungkin perlu untuk kita baca. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkan pembahasan ini. Ya. Jenis syafaat-syafaat yang lain, walaupun ini hanya sekedar judul, adapun rinciannya insyaallah jika Allah mudahkan, kita akan baca atau akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Syafaat yang keempat, tadi tiga. Ya. Syafaat yang keempat, ya, dan ini sudah masuk kepada syafaat yang sifatnya apa? Umum. Adalah syafaat untuk diangkatnya derajat orang-orang yang sudah masuk ke dalam jannah. Jadi masuk ke dalam jannah, kaum sudah masuk dalam jannah, kemudian ada syafaat agar dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Nah, maka ini syafaat umum, sifatnya umum, yakni para nabi, para rasul, malaika, asyuhada. Nah, baik. Orang tua berada di derajat yang tinggi, anaknya di bawah, anaknya diikutkan kepada derajat apa? Orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua diikutkan kepada derajat apa? Anaknya yang lebih tinggi. Nah, sehingga pentingnya kita untuk ya dalam bab ini juga mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita. Karena akan menjadi sebab kebaikan fil jannah, di surga juga demikian. Ini jenis syafaat yang keempat. Ini sifatnya umum. Syafaat untuk ahlul jannah, ya, yang telah mendapatkan kedudukan di surga untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syafaat yang kelima adalah syafaat untuk kaum yang sebenarnya sudah berhak masuk ke dalam neraka. Yani dia sebenarnya berhak untuk masuk ke dalam apa? Neraka. Diputuskan an-nar. Tetapi dia kemudian mendapatkan syafaat sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Seperti tadi. Ya. Kedua orang tua yang yastahiq, ya, pantas untuk masuk dalam neraka. Yani dosanya lebih banyak daripada apa? Kebaikannya. Tetapi kemudian dimasukkan ke dalam jannah disyafa'ah. Dengan sebab apa? Syafa'at. Ya. Dan sekali lagi, bukan karena Allah butuh. Ya. Bukan karena Allah takut. Ya. Allah Jalla wa'ala memuliakan orang ini. Ya. Semuanya dengan sebab rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan fadl. Allah menerima dan mengizinkan anaknya untuk memohon kepada Allah. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak. Di antara dalilnya juga, dalil ada orang-orang yang sebenarnya berhak masuk dalam neraka namun kemudian mendapatkan syafaat masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya ketika manusia melewati sirat, melewati apa? Jembatan. Itu para nabi dan rasul di ujung sirat berdoa, Allahumma sallim sallim. Jadi semuanya diam, tidak ada yang bicara. Tidak ada yang berbicara sama sekali. Kecuali para nabi dan rasul. Itu pun doa ucapan mereka. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Ya, ini ada orang-orang yang sebenarnya masuk ke dalam apa? Ya. Neraka. Tetapi dengan sebab doa. Dan doa itu kan syafaat. Kenapa para nabi dan rasul mengatakan Allahumma sallim sallim, diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala. Manusia tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bicara ketika itu. Illa man adzina lahu ar-Rahman. Kecuali orang-orang yang Allah beri apa? Izin. Dan para nabi, para rasul saja yang berbicara ketika itu, itu pun doa. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah. Ya Allah selamatkan. Nah, ini syafaat ini bukan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi juga para nabi dan rasul yang lain. Kemudian syafaat yang ke 4 afan. Yang keenam berarti. Yang keenam. Ya. Tiga syafaat khusus bagi Nabi. Ya, sudah tiga ya. Kemudian tadi syafaat ahlul jannah yang sudah masuk surga untuk naik apa? Derajat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, syafaat orang yang sebenarnya dia berhak masuk dalam apa? Neraka. Tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Ya. Yang keenam, yaitu syafaat untuk orang yang sudah masuk dalam apa? Neraka. Sudah masuk dalam neraka. Ahlul kabair. Para pelaku dosa besar. Kemudian dikeluarkan dari neraka dengan sebab apa? Syafaat. Ya. Wabillahi taufiq. Syafaat ini, yang kelima dan yang keenam, ini diantara syafaat yang diingkari oleh orang-orang khawarij. Orang khawarij tidak mau terima berita-berita itu. Orang kafir ya kafir sudah. Masuk neraka ya sudah selama-lamanya. Ya, ya ini para pelaku dosa besar itu kafir. Sudah tidak mungkin dia akan keluar dari apa? Neraka. Ini ditolak oleh mereka. Orang-orang khawarij. Adapun ahlus sunnati wal jamaah mengimani semua jenis syafaat ini. Baik syafaat yang khosoh khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Atau syafaat yang ya bersifat umum untuk Nabi alaihi salatu wassalam dan juga yang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mari kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita diberi oleh Allah akidah yang benar. Akidah yang sahihah. Terlebih di zaman yang seperti ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah dimudahkan untuk kita bisa belajar. Dimudahkan untuk kita bisa membaca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Termasuk dalam bab syafaat ini. Banyak di antara manusia yang terjatuh kepada kesalahan dan penyimpangan dalam bab apa? Syafaat. Ada yang berpendapat dan meyakini syafaat itu milik Nabi, milik orang soleh. Sehingga datang kepada kuburan orang-orang soleh minta apa? Syafaat. Nah, sudah minta saja kepada Syekh yang sudah meninggal ini. Kita ini ibarat gerbong. Ya. Syekh ibarat apa? Lokomotif. Kalau lokomotif masuk ke dalam sorga ya, gerbong juga masuk ke dalam apa? Sorga. Ya, apa enggak kemudian dikatakan ya, kalau gerbongnya masuk neraka apa ya enggak masuk neraka namanya. Ya. Gerbong sampai stasiun ketika lokomotif sampai apa? Stasiun betul. Tapi enggak bisa dijadikan dalil, bisa jadi enggak sampai stasiun. Ya, jatuh ke jurang. Ini diantara i'tiqadat yang batilah, diantara i'tiqadat yang salah. Adapun ahli sunnah wal jamaah meyakini syafaat itu semuanya milik siapa? Allah Jalla wa'ala. Hatta Nabi, sampai Nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan apa? Izin. Betapa sedihnya ketika kita melihat ada orang datang ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam dengan terang-terangan meminta, ya Rasulullah ambil tangan saya ya Rasulullah. Bantu saya ya Rasulullah. Beri saya. Saya minta syafaatmu ya Rasulullah. Wabillahi taufiq. Di masa hidupnya saja para sahabat tidak seperti itu. Ya. Ketika ada seorang, baik kita tutup dengan kisah ini. Ketika ada seorang sahabat membawakan air wudhu untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ingin membalas kebaikan orang ini. Kemudian Nabi mengatakan, kamu minta apa? Kamu ingin apa? Ya. Tentu yang dimaksudkan adalah urusan-urusan yang Nabi mampu. Ya. Tetapi ternyata dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin dekat dengan engkau di sorga. Ya. Baik. Ya ini maksudnya doakan ya Rasulullah. Rasul sendiri tidak bisa. Dan ketika itu Nabi mengatakan, ya. Kepada sahabat ini, ya, fa'ainni bi kathrati sujud, bantu doa saya akan berdoa, mohon kepada Allah, ya. Dan bantu doaku itu dengan engkau memperbanyak apa? Sujud. Ya ini memperbanyak solat apa? Sunnah tentunya. Solat wajib tidak bisa diperbanyak. Ya. Perbanyak solat sunnah. Yani Nabi mendoakan. Nabi hanya bisa mendoakan. Dan doa Nabi mustajab tentunya. Tetapi Nabi SAW juga mengingatkan kepada sahabat ini untuk berbuat. Bantu saya. Saya akan berdoa. Itu mampu beliau lakukan di dunia. Dan permintaan ketika Nabi SAW hidup, sesuatu yang mungkin. Tapi kalau Rasul sudah wafat, ya Rasulullah mintakan pada Allah. Tidak bisa. Atau minta syafaat, ya Rasulullah beri saya syafaat. Syafaat itu miliknya Allah Jalla wa'ala. Demikian pula orang-orang khawarij menyimpang dalam bab ini. Dalam bab syafaat. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, Allah selamatkan dari penyimpangan. Dan ini nikmat yang sangat besar. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan keberkahan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.